بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فقال tepatnya hasilnya Israel poin ke-8, ini juz pertama. Yukob takubin nisbati kita ini terlebih dimana kita ini nafsul qawa'idil lati tuhkamu ta'lizul fi'li al-fa'ili tuhkamu hakam apa tuh? Hakam memerintahkan kami memutuskan. Jadi allati tuhkam ya. Allati tuhkam ta'litul fi'li ma'al fa'il. Nah, jadi kita beliau penyertaan maupun penisbahan pentaknisan fi'il bersama naib fa'il itu diberlakukan juga atau sama kaedahnya, sama ketentuannya yang terjadi pada penghukuman ta'is atau penguanyakan fi'il bersama fa'il. Jadi sama saja namanya ketentuannya, sebagaimana halnya fi'il begitu juga dengan sebagaimana halnya fa'il begitu juga dengan naib fa'il. Jadi kalau naif fa'ilnya mu'annas, maka terjadi pentaknisan fi'il. Kalau naif fa'ilnya mudzakkar, ya maka tidak terjadi pentaknisan fi'il. Intinya kaidahnya sama, nafsul qawaid, satu kaidah. Jadi diberlakukan juga penisbahan untuk pentaknisan fi'il bersama naif fa'il kaedah yang terdapat pada pada penghukuman ta'nisul fi'il bersama fa'il. Jadi satu kaedah atau kaedah yang sama, karena kan nafsul qawaid ini subjeknya dan predikatnya adalah yuqabba. Jadi yuqabba bin nisbati li ta'nisil fi'li ma'ana ibil fa'ili nafsul qawaid. Jadi kaedah yang sama yang karena memang di sini al-qa'idnya disifati lagi, ada embel-embelnya, ada qa'idnya yaitu allati tuhkamu ta'lizul fi'li liman fa'ili. Berarti kaidah yang sama yang terdapat pada fi'il dan bersama fa'il yaitu penghukuman ta'liz atau yang dihukumi ta'liz pemuannasan fi'il bersama fa'il, ada pentaknisan fi'il bersama naib fa'il. Jadi kaidah yang sama yang terdapat pada ketentuan ta'nisul fi'il bersama fa'il diberlakukan juga pada penisbahan ta'nisul fi'il bersama naib fa'il. Kira-kira demikian. Jadi silakan rujuk ke permasalahan fa'il untuk ta'nisul fi'il. Jadinya nggak ada yang berbeda. Ya pokoknya disertakan harus tadi disertakan kalau fa'ilnya mu'annas atau naib fa'ilnya mu'annas. Kira-kira demikian. Atau menggunakan huruf mudhara' ta kalau fa'ilnya mu'annas atau naib fa'ilnya mu'annas. Kemudian yang contohnya ya. Luktibat Fatimatu Bizzahra'i. Luktibat Fatimatu Bizzahra'i. Jadi Fatimah dilafati dengan Az-Zahra. Kemudian contoh lain, Unhiyat atau Unhiya Al-Harbu. Kenapa begitu? Ya karena Al-Harb adalah mu'annas majazi, sehingga bisa Unhiyat atau al-harbu bisa pula unhiya al-harbu. Contoh lain, uqima au uqimatil masani. Jalan lagi. Oh, kan ini kata jamak taksir ya. Jamak taksir juga demikian ya. Jamak taksir itu bisa ditaknis fiilnya, bisa ditakir fiilnya. Wallahu a'lam. Sedikit yang ingin saya ingin saya anjurkan untuk antum telaah adalah istilah taknisul fiil. Apakah istilah taknisul fiil ini tepat ataukah ada celah kelemahan atau kurang tepat? Pemuanasan fiil, apakah istilahnya tepat atau kurang tepat? Sedangkan babi telah, apakah istilahnya tepat atau kurang tepat? Karena taknisul fiil berarti ketika fiilnya ditaknis maka secara otomatis dia taknis itu adalah shighah. Taknis adalah shighah masdar. Pemuanasan, ketika sesuatu kita taknis berarti sesuatu itu, ketika sesuatu kita taknis kita berlakukan taknis berarti sesuatu itu ditaknis, kan begitu bahasa Arab ditaknis maka menggunakan shighah isim maf'ul, ya kan, ditaknis menggunakan shighah isim maf'ul berarti muannas. Apakah benar ada istilah fi'il muannas dan ada istilah fi'il mudzakkar? Karena itu dia akhirnya konsekuensinya. Oleh karena itu silahkan lakukan pentelahan, kira-kira tepatkah istilah ta'nitsul fi'il? Ada beda ulama yang sejauh yang sependek yang saya baca-baca, di antara mereka menggunakan istilah sebagai berikut: ittasala bihi ataupun wujub ittisalu ta'ut ta'nis au huruf mudhara'ah ba. Begitu bahasanya. Tidak menggunakan kata ta'nis tumpil. Jadi wujub ittisal ya, jadi ada yang wujub ittisal ta'ut ta'nis sakinah jawaz ittisal ta'ut ta'nis sakinah. Wallahu a'lam. Tapi kalau makanya saya bilang silakan lakukan penelaahan ya, silakan lakukan penelaahan, saya pun nggak berani langsung menyalahkan istilah ini ya. Tapi kalau maksud dia ta'nitsul fi'il di sini maksudnya adalah bersambung, itu nggak bisa juga ya. Kalau seperti ta'ut ta'nis itu memang bisa ditakdirkan begini, ta'ut ta'nis ta'u dita'nis, nah kan sama aja enggak. Dia bisa ditakdirkan ta li alamati ta'nis. Nah, kalau ini kan bukan fi'lut ta'nis. Nah, kalau tadi ungkapannya fi'lut ta'nis, maka kita bisa bilang fi'lut li ta'nis. Kan gitu. Nah, ini masalahnya ta'nisul fi'l. Di mana al-fi'l sebagai objek? Di mana al-fi'l sebagai objek? Beda dengan fi'lut ta'nis seperti ta'ut ta'nis. Nah ya, kalau ta'ut ta'nis itu ta'un li ta'nis, kan begitu. Wallahu a'lam. Jadi silakan lakukan penelaahan terkait apakah memang ada istilah fi'il mu'annats dan ada istilah fi'il mudzakkar. Dan belum pernah terbukti secara sharih ada dari mereka termasuk Fuad Ni'man ini sendiri bagi fi'il kepada mudzakkar dan secara terang-terangan membagi fiil kepada mudzakkar dan muannats. Sebagaimana halnya dia terang-terangan membagi isim kepada mudzakkar dan muannats. Wallahu a'lam. Jadi kenapa ada istilah ta'nitsul fi'il? Ya ini yang juga saya enggak tahu. Yang saya tahu itu hanya apa? Hanya fiil yang bersambung dengannya ta'ut ta'nits sakinah. Ya. Hanya fiil yang masuk kepadanya huruf mudhara'ah. 4 3 2 1. tapi belakangan istilah ini cukup masyhur. Namun bisakah digunakan? Silakan lakukan setelah. Iya. Iya. Jadi artinya apa? Susunan ibadat. Oh ini nggak mengandung apapun. Karena apa? Karena artil ini ma'mul. Ini disebut dengan ibadat lafzi, bukan ibadat maknawi. Ta'nisul fi'il disebut dengan idhafah lafzi. Beda dengan ta'ut ta'nis. Nah kalau itu idhafah maknawi. Nah kayak saya bilang tadi, itu ada perbedaan. Jadi ini sulit juga mau dikompromikan seperti halnya ta'ut ta'nis. Nah kalau ta'ut ta'nis bagaimana? Itu susunan idhafah maknawi. Jadi ta' li ta'nis yang takdirnya ta' li alamati ta'nis. Jadi bukan ta'nya itu yang dimuannaskan, karena sekalipun memang tak sudah muannas ya, tapi maksudnya tak tadi li'ala masih ta'nis kan. Nah kalau ini kan enggak, ta'nisul fi'il bukan fi'lut ta'nis. Kalau fi'lut ta'nis kita bisa katakan ini adalah susunan idhafah ma'nawi. Nah ini ta'nisul fi'il idhafah lafzi, ini ma'mul ya. Maudhu' kita adalah di sini dia memberitahukan bahwa kaedah yang terdapat pada pentaknisan fi'il bersama fa'il itu berlaku juga pada pentaknisan fi'il bersama naib fa'il. Jadi bagaimana mentaknis fi'il pada naib fa'il itu ketentuannya sama, nafsul qa'id sama dengan ketentuan pentaknisan fi'il bersama fa'il. Jadi untuk hal itu silakan lihat di bab fa'il. Sebagai buktinya adalah contoh-contoh berikut ini. Luktibat Fatimah bin Zahra ini wajib. Kenapa? Mu'annas haqiqi. Contoh lain, unhiyat au unhiyal harbu. Ini jawaz. Tidak wajib menggunakan ta'ut ta'nis. Kenapa? Karena mu'annasnya majazi. Kemudian contoh lain, uqima au uqimatil masani'. Boleh uqimal masani', boleh uqimatil masani'. Ini juga jawaz. Tidak wajib. Kenapa? Karena masani' adalah jamak taksir. Jadi jamak taksir mu'annas majazi itu boleh. Penyertaan ta'ut ta'nisnya boleh-boleh saja. Nah kemudian yang ke-9 ya. Iya salah ini. Yang ke-9. La yushtaratu ayyatiya. La yushtaratu ayyatiya naibul fa'ili ba'dal fi'li mubasharatan. Bal qada yafsiruhuma fasilun au aktsar. Poin ke-9 ini beliau menjelaskan kepada kita terkait permasalahan naib fa'il adalah bahwa tidak disyaratkan naib fa'il datang setelah fi'il secara langsung. Datang setelah fi'il secara langsung. Oh, jadi fi'il ada dulu. Jelas fi'il ada dulu. Kenapa? Karena definisi naib fa'il terletak setelah fi'il, kan begitu. Dapat fi'il terlebih dahulu ada. Nah setelah ada fi'il, naib fa'il nggak mesti datang langsung, nggak mesti jatuh langsung setelah fi'il. Bahkan pada yafsiruhuma fasilun au aktsar. Terkadang terdapat satu pemisah ataupun lebih yang memisah keduanya. Ataupun lebih yang memisah keduanya. Contohnya, yurofasadu bil ajri kullu ma yu'ta lil 'amili. Kok kan pertemuan tuh ya kan? Coba. Bagaimana ni? Kau amali. Yuqsad bil ajri kullu ma yu'ta, berarti mana naifa yuqsad? Yuqsad kullu. Kullu kan? Berarti seluruh apa saja, karena naifa ilmiah kullu ya, berarti kita terjemahin kullunya dulu ya. Seluruh apa saja yang diberikan, apa yang diberikan? Apa saja ya? Jadi seluruh apa saja yang diberikan untuk si amil. Nah, ini apa ini? Karena pekerjaan ini. Karena pekerjaan. Karena amali, lil amali, karena pekerjaan pekerjaan mana sih? Liqa apa liqa? Pertemuan dia. Selain itu apa arti yang lain? Liqa. Enggak ada sih. Iya. Pertemuan, perjumpaan, kumpul. Perjumpaan. Rapat. Ya pertemuan lah. Kumpul bersama. Iya, kumpul. Bagi apa ini? Yukta diberikan, apa yukti kan, memberi berarti yukta diberikan, ma yukta apa saja yang diberikan untuk si amil, untuk si pekerja, liqa amalihi. Enggak ada makna lain dari liqa? Enggak ada. Ya. Ada lupa ya. Gini ya, kalau saya memahaminya tapi nggak tahu bisa nggak ini, nanti coba dicari ya mukhrajatnya. Jadi setiap apa saja yang diberikan untuk si amil karena menyelesaikan pekerjaannya, maka itu tujuannya adalah upah. Upah gitu. Ya. Jadi yuk sorubil ujra, tujuannya sebagai upah. Oh, jadi koal maklum diajil gitu. Maklum diajil. Maklum diajil iya. Koal. Cuma saya nggak tahu ini. Koal ini apa artinya? Kalau diartikan kayak yang biasa kita ketahui, liqa itu pertemuan. Pertemuan amal, pertemuan ini, jadi pengumpulan perbuatannya. Pengumpulan perbuatannya. Hasil, jadi menyelesaikan amalannya kan begitu kan? Makanya tadi saya menyelesaikan amal karena dia menyelesaikan amalannya. Jadi seluruh apa saja diberikan untuk si amil, untuk si pegawai, kan gitu? Karena dia menyelesaikan amalannya. itu dimaksudkan sebagai ujar, sebagai upah kan. Cuma saya nggak tahu ini, nggak pasti ya. Jadi malah nanti dicari-cari aja apa lepa ini. Nah, lepa yang biasanya kita kenal itu ya pertemuan, perkumpulan. Kan? Datang, jadi si naib fa'ilnya datang setelah fi'il secara langsung, tidak disyaratkan. Masdar mawal. Iya. Berarti ini fa'il dari lain. Tidak bisa fa'il. Lai fa'il. Berarti kan fi'ilnya. La yustarab. Ini apa majhul? Nah, berarti. Berarti dia butuh naibul fa'il. Iya. Yang mana naibnya? Naibnya. Masdar mawal itu. Kalau masdar muawal ini naibul fa'il. Iya, si masdar muawal tadi kan tadi anda bilang fa'il kan? Yeah. Fa'il dari yustarat. Yustarat kan enggak butuh fa'il, yang dibutuhkannya yeah, adalah naib fa'il. Nah, jadi ayus ayyadia naib fa'il dari yustarat. Sementara naib fa'il, naibul fa'il yeah, itu fa'il dari ayyadia, dari ya'tia. Oh, iya. Iya, jadi masdar muawal yang tersusun dari fi'il yang tersusun dari an beserta fi'il beserta fa'ilnya itu ditakwil menjadi satu isim sebagai naib fa'il bagi yustarat. Bukan jumlah. Iya, makanya tadi saya katakan ditakwil menjadi satu isim. Jadi susunan ini ditakwil menjadi satu isim kemudian dinyatakan sebagai naib fa'il bagi yustarat. Bukan jumlah ya. Ayat tia bukan jumlah. Sekalipun ada fi'il. Kalau ya'tiya jumlah ya, ya'tiya naibul fa'il jumlah. Tapi kalau ya'tiya naibul fa'il bukan jumlah. Iya, itu bukan jumlah lagi. Begitu masuk an, enggak bisa lagi bilang jumlah dia. Karena an itu harfu masdari. Harfu masdari yang membuat si jumlah atau bahkan si fi'il menjadi isim gitu, menjadi masdar. Menjadi paket. Iya, jadi paket dia. Jadi la yustara. Tapi ketika naibul fa'il ini bisa dipecah lagi, tidak menjadi sebenarnya ayat dia ini. Jadi kan an ya, dia kan jadi naib fa'il. Dia kan jadi teokumi sebagai isim. Ya benar. Kemudian ketika masuk naibnya, ya ini. Dia jadi fi'il lagi. An ya, ya. Oh benar ya. Iya, jadi ketika dia dipecah, ketika dia disatu-satuin, jadi misalkan an harfu masdariyun ya'ti fi'lun mudhari'un. Jadi gitu, ketika satu-satu maka kita tetap katakan ya'ti fi'lun mudhari'. Nah, kalau sudah kita bilang fi'il maka berarti butuh fa'il. Ya, jadi naib fa'il adalah fa'il. Naib fa'il adalah fa'il bagi ya'ti. Nah, begitu. Tapi kalau kita ngomongnya ya'ti ya, maka ini enggak bisa kita bilang jumlah, tapi kita katakan ini adalah masdar muawwal. Ya, ini begitu ya. Contoh, ini contoh. Lam harfu nasbin, harfu jazmin wa apa namanya? Ya, lam harfu jazmin wa qalbin wa nafyin ya. Jadi harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kenapa kita bilang harfu nafyin? Karena dia menafikan. Kenapa kita bilang harfu jazmin? Karena dia beramalan menjazamkan. Kenapa kita bilang harfu qalbin? Karena dia merubah, mengqalab fi'il mudhari menjadi fi'il, menjadi bermakna madin, kan gitu. Kan gitu kan? Nah, tapi saat kita mengi'rab fi'il mudhari-nya misal lam yadrib. Yadrib fi'lun mudhari'un majzumun. Jangan katakan fi'lun madin majzumun. Sekalipun kita tahu tadi lam itu harfu qalbin. Nah, lam yadrib dia terqalab. Tapi kalau kita bilang yadribnya saja maka itu fi'lun mudhari. Tapi lam yadrib terqalab. Ini sama ana itu memang itu tujuannya. Jadi tujuan dari lam yadrib adalah qalab. Mengqalab fi'il mudhari kepada ma'bin. Misal Anda bertanya ke saya apa namanya Faisal. Anda bertanya ke saya, Faisal datang. Lalu saya jawab, belum datang. Artinya saya sedang mengatakan belum telah datang gitu loh. Jadi yang belum itu adalah telah datangnya. Iya belum. Jadi telah belum datang gitu ya. Telah belum datang. Telah belum datang. Akan datangnya nggak tahu kan gitu. Kan gitu kan. Makna belum datangnya sebenarnya kita menafikan sesuatu yang lalu. Yang ke depan ya nggak tahu. Iya kan gitu kan. Maksudnya termakna nggak? Iya kan. Itu aja yang dihukum. Iya, artinya dia dia menafikan sesuatu yang lalu saja. Padahal kita pakai fi'il mudhari itu lam ya'ti. Lam ya'ti pakai fi'il mudhari. Padahal yang kita nafikan adalah yang sudah lalu, bukan yang akan datang. Yang kita nafikan yang telah lalu gitu. Kan gitu. Yang kita tidakkan ini yang telah lalu. Nah, jadi telah tidak datang gitu. Jadi belum datang itu sama dengan telah tidak datang. Kira-kira begitu. Paham enggak? Ya, memang begitu ya, memang begitu. Bahkan sampai Syekh Husain sendiri pun menghukumi lam ya harus total gini. Silakan lihat salah di rumah. Apa? Masih belum datang. Masih itu ya kejadian terlalu tapi masih berlaku sekarang gitu masih. Masih itu berkaitan dengan waktu apa? Waktu lalu dan sekarang. Waktu lalu dan sekarang. Masih itu berkaitan dengan waktu lalu dan sekarang. Masih di situ, masih. Ya masih di situ, masih. Maksudnya kan dia telah lalu di situ tapi sekarang tuh masih di situ dia. Oh itu kata masih dia. Nah, sepertinya kata masih itu nggak ada di bahasa orangnya masih kaya dulu udah kaya sekarang tuh tetap kaya dia jadi kan kalau bahasa Inggris pas present tense loh. Present tense. Past present tense. Oh, ada begitu ya. Past present tense. Ada berapa sih? Ya, pokoknya. Jadi maksudnya past present tense itu past and present. Iya, past and present. Dulu dan sekarang gitu. Ya, bentuk. Bentuk kata kerjanya bentuk ketiga tapi dikasih ing. Cuma sudah bahasa Inggris jadi ya. Wallahu a'lam, tapi saya enggak tahu ya nanti pandangannya apakah ada tiga lah dulu sekarang lalu dipakai langsung karena begini dia itu tiga ya apa namanya itu ya kolab itu maudin itu sesuatu yang terjadi sebelum waktunya berbicara sebelum kita ngomong. Jadi sesuatu yang terjadi sebelum kita ngomong. Itu namanya maudin. Kalau dalam bahasa Arab maudin itu adalah sesuatu yang terjadi sebelum kita ngomong. Nah kalau pas kita ngomong dia terjadi itu namanya hal. Jadi pas kita ngomong dia terjadi dia terjadi lalu kita ngomong itu namanya hal. Misalkan kita bilang dia memukul. Nah pas saat kita bilang dia memukul kemudian di saat itu juga terjadinya pukulan, maka itu namanya hal. Kan begitu, itu namanya hal. Sementara kita ngomong baru terjadi, itu namanya mustakbal. Misalkan dia akan memukul. Nah kita ngomongnya sekarang, mukulnya nanti, itu namanya mustakbal. Itulah yang ada dalam bahasa Arab dari mawin, hal dan mustaqbal. Jadi kalau misalkan tadi, misalkan fi'lun mudhari yang notabene-nya itu berindikasi hal dan mustaqbal, ya, hal ataupun mustaqbal, lalu oleh silam itu dikolot menjadi mawin. Ya sudah, berarti artinya sesuatu yang sudah terjadi sebelum kita berbicara. Sesuatu yang sudah terjadi sebelum kita berbicara. Nah, kalau misalkan sekarang sudah datang atau belum, ya tanya lagi, apakah sekarang sudah datang? Ya enggak juga, tidak juga begitu. Nah, ya di ya, ketika kita bilang lam ya'ti, ya ketika kita bilang lam ya'ti, kita sedang menafikan sesuatu yang sudah lalu, bahwa dia memang belum datang. Kan? Jadi ketika kita bilang lam ya'ti, artinya kita menafikan yang sudah lalu. Sekalipun penggunaannya penggunaan fi'il mudhari, makanya lah silam tadi dikatakan oleh orang Arab mengqalat fi'il mudhari menjadi madin, karena faktanya yang mereka nafikan yang sudah lalu, bukan yang akan datang, begitu. Itulah dia intinya. Jadi mau tak mau lah mereka katakan lam ini mengqalat fi'il mudhari menjadi fi'il madhi, bahkan lam ini tidak akan bisa masuk ke fi'il madhi, dia hanya bisa masuk ke fi'il mudhari. Nah, mungkin bisa jadi gara-gara persatuan lam yang dia mengkolab apa berindikasi madin, kemudian ya'ti itu adalah fi'il mudhari, ya bisa jadi seperti bahasa Inggris tadi, present, past and present. Ya wallahu a'lam. Bisa jadi. Jadi lam, ya lam itu kan mengindikasikan madin, makanya disebut dengan harfu madin, kan gitu. Mengindikasikan madin, lalu ya'ti kita tahu itu adalah fi'il mudhari. Fi'lun mudhari. Nah, bisa ya. Ya, bisa jadi seperti bahasa Inggris tadi, past and present gitu. Wallahu a'lam. Ya, coba lakukan penelahan lagi. Namun sejauh ini yang saya tahu di dalam bahasa Arab hanya ada 3, madin, hal dan mustaqbal. Jadi kalau ada nanti di sana di bahasa-bahasa lain terkait apa namanya? Terkait tenses, apa tenses? Kalau bahasa Indonesia ya kata kerja gitu ya. Karena kan dalam bahasa Inggris tense itu ada 15 ya kan? Ya, lupa. Atau 25, lupa saya. Itu banyak sekali, sementara dalam bahasa Arab itu cuma 3 doang. Yaitu madin, hal dan mustaqbal, gak kenal yang lainnya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada telah, ada sedang, ada akan, sama tadi ada masih, ya berarti bahasa Arab gak ada tuh masih, gak kenal. Allah. Masih hal. Nah, itu lagi perlu kita lihat kan ini, masih itu apa? Jangan-jangan kita sambar sama makna masih, kan gitu kan? Nah, bisa jadi juga kayak kata Pak Saif, masih itu mah hal, artinya sedang. Selagi. Iya, selagi. Ya bisa jadi. Bisa jadi itu hal, bukan apa namanya tuh, bukan telah, dan juga waktu, bukan ya. Iya, bukan juga akan gitu. Jadi bukan waktu. Waktu, tapi waktu sedang. Iya. Kalau saya lebih setuju kata Pak Taib ya, yaitu masih itu sedang. Karena sama dengan ya, dia sedang bekerja. Dia masih bekerja. Cuma mungkin kata masih dengan sedang ada sedikit perbedaan mungkin juga. Ya, wong-wong coba lihatlah di KBBI. Ya. Intinya begitu. Kalau memang nanti antum sudah pasti terhadap makna masih di KBBI, silahkan kalau memang ada padanannya di antara yang 3 tadi itu madin, mudhari atau amr, silahkan padankan. Tapi kalau nggak ada ya kita harus akui nggak ada, karena berapa banyak nanti yang ada di bahasa Indonesia tapi tidak ada di bahasa Arab, dan yang ada di bahasa Arab tapi tidak ada di bahasa Indonesia. Contohnya saja isim fa'il nggak ada dalam bahasa Indonesia, isim maf'ul nggak ada dalam bahasa Indonesia, isim zaman nggak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada matrob, ada mazbah, isi makan, mazbah, itu apa? Rumah sembeli, tempat nyembeli, rumah potong, rumah potong, kan gitu. Mazbah, bahasa Arab, bahasa Indonesia enggak ada isi makan. Jadi menyembeli apa? Memotong ya? Menyembeli bahasa Indonesia? Iya, menyembeli. Kalau tadi kan zabaha jadi mazbah, menyembelih jadi enggak ada. Yang ada ya tempat menyembelih, sudah selesai kan gitu. Enggak ada dia katanya gitu. Enggak ada menyembeli, menyembelah begitu itu enggak ada. Enggak ada kata menyembelah gitu. Maksudnya seperti tadi zabah apa zabah? Zabah zabiha ya. Zabiha ya. Zabiha atau zabah? Zabiha itu ya. Zabiha ya zabah. Zabah. Ya, zabaha yadbahu. Ya, zabaha yadbahu ya. Nah, jadi kalau tadi zabaha ada madbah isi makannya, menyembeli ya enggak ada isi makannya. Enggak ada padanannya. Nah, begitu juga tidak menutup kemungkinan ada dalam bahasa Indonesia tapi enggak ada dalam bahasa Arab. Contohnya tawar. Enggak ada dalam bahasa Indonesia. Maksudnya dalam bahasa Arab enggak ada tawar. Ya udah gitu aja. Maun aja. Sementara kalau dalam bahasa kita ada air. Ada air tawar. Dalam bahasa Arab enggak ada air tawar. Adubah itu. Adubah tawar. Oh iya. Masa iya ada? Adubah. Oh kalau ada masya Allah. Main juga. Adubah. Ain dalba ya. Ain dalba. Azbun manis. Manis. Ma'un azbun. Oh iya diartikan dengan air tawar. Ya, ma'un azbun diartikannya bisa jadi ya. Bisa jadi azbun ini lawan dari milhun. Selama ini saya enggak tahu kalau milhun ada lawannya. Kalau kita kan asin ada lawannya tawar kan. Baru tahu ini saya. Ya ternyata ada ya, masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Raja. Ada ya, adbun rupanya. Ada demikian. Ya wallahu a'lam. Tapi yang jelasnya memang kadang ada, kadang enggak ada. Ya. Baik. Yang terakhir ya. Al-aslu ayyafa'a na'ibul fa'ili ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli illa anna ismal maf'ul illa anna ismal maf'uli qad ya'maru ahyanan 'amal al-fi'li al mabniyi lil majhuli fayarfa'u na'ibal fi'li fayarfa'u na'ib fa'ili. Nah ini kuat. Nah, ini pelajaran untuk Mas Haider. Lalu bertanya tentang permasalahan ini. Sayangnya sudah sampai naik fa'il ya. Waktu fa'il kemarin juga ada pembahasan ini. Nah di sini maksudnya sebenarnya al-aslu sebenarnya naik fa'il itu jatuh setelah fi'il mabni lil majhul. Ya, ini menghukum asalnya Mas Sidir. Tapi bahwasannya di sana ada isim maf'ul terkadang illa anna ismal maf'ul hanya saja sesungguhnya ada isim maf'ul terkadang beramalan seperti amalan fi'il mabni lil majhulnya sehingga apa sehingga dia merafa'kan naib fa'il. Nah kalau naib kalau isim apa isim maju isim maf'ul bisa beramalan seperti fi'il apa namanya fi'il majhul kan gitu. Maka isim fa'il maksudnya dia juga seperti itu bisa beramalan seperti fi'il ma'ruf. Fi'il ma'ruf memunculkan fa'il. Berarti fa'il maksudnya isim fa'il juga demikian terkadang bisa memunculkan fa'il. Isim fa'il bisa memunculkan fa'il. Iya, artinya beramalan seperti fi'ilnya. Fi'il mabni majhul memunculkan naib fa'il sebagaimana pernyataan beliau di sini al aslu ayyaqa'a naibul fa'ili ba'da fi'lin mabniin lil majhuli berarti fi'il mabni lil majhul itu memunculkan naib fa'il hanya saja isim maf'ul itu bisa kayak fi'il majhul bisa seperti fi'il majhul yang ini memunculkan naib fa'il. Makanya kata beliau, fayarfa'u na'ibu Fa'na'iba fa'ilin, maka dia pun, maksudnya si isim maf'ul tadi, merofakkan na'ib fa'il. Gimana ketentuannya? Wasata'ti dirasatu dhalika inda syarhil mustaqati fil juz'i tsani min al kitab. Dan pembahasan hal tersebut ya, akan datang di dalam ketika menjelaskan isim-isim mustaq di juz yang kedua dari kitab. Iya. Di situ lagi. Ya ada contohnya, ada contohnya. Contohnya seperti, ya, contohnya ya, kita baca. Buktinya kayak apa? Buktinya seperti istaqalal 'amil. Jadi istaqalal 'amilul matrubu naqluhu. Nah, sahihnya yang mana naqluhu? Di mana naqluhu itu dirafa'kan oleh al-matrubu. Al-matrub isim fa'il. Berarti naqluhu naif fa'il dari al-matrub. Isim fa'il, astagfirullah. Isim maf'ul. Iya. Isim maf'ul. Al-matrub isim maf'ul. Nah, demikian maksudnya. Untuk rinciannya belum memang. Begitu pula yang di fa'il. Begitu pula yang di fa'il juga belum. Jadi nanti ketentuannya itu akan kita bahas di pembahasan mustaqat. Isim-isim mustaq. Seru ini. Iya. Pertanyaannya sama ya. Oh, pertanyaan. Jadi akan kita bahas di pembahasan isim-isim mustaq. Nah, di situ nanti diterangkan bagaimana dan kapan isim fa'il dan isim maf'ul seperti fi'ilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Kayaknya kita cukupkan dulu lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sidda'ana. Bismillahirrahmanirrahim.